Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar setia radio Indosiar 91,8 FM, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemudahan di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan malam hari ini kita akan meneruskan kembali Pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, ringkasan fikih, yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaAllah Ta'ala pada pertemuan kali ini kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang Kitab Az-Zakat, yaitu bab tentang Fi Sadaqatul Mustahabbah, sedekah-sedekah yang disunnahkan. Dan pembahasan yang telah kita bahas yaitu yang diantaranya bahwa keutamaan sedekah dan juga sedekah asir afdal, yaitu seorang bersedekah dengan diam-diam atau dengan sembunyi-sembunyi, fahuwa afdal, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih, li'annahu aba'adu anir riya, karena bisa menjauhkan dari riya, terkecuali dengan engkau menampakkan, engkau mengumumkannya, di sana terdapat maslahah, maka diperbolehkan seseorang untuk menampakkan agar orang-orang pun ikut bersedekah. قال حفظه الله تعالى والصدقة في حال الصحة أفضل. Dikatakan حفظه الله تعالى bahwa bersedekah dalam keadaan seseorang dia masih sehat, huwa afdal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama su'ila ayu sadaqa afdal, faqala anta saddaqa wa anta sahih syahih ta'ammalul ghina wa takhsha al-faqr. Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ketika ditanya tentang sadaqa yang afdal, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang sedekah yang afdal, Kemudian beliau menjawab, antasaddaqa wa antasuhih syahih. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau dalam keadaan sehat, syahih, dan dalam keadaan engkau enggan untuk mengeluarkan harta itu. Ta'amal ghina, dan engkau berangan-angan ingin kaya. Wa takhsha al-faqr, dan engkau takut kemiskinan. Ini adalah merupakan suatu keadaan yang di mana seseorang afdalnya ketika itu dia bersedekah. Engkau dalam keadaan sehat, yang di mana engkau sehat di sini mampu untuk berusaha mencari harta yang halal dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan engkau enggan untuk mengeluarkan harta itu, merasa berat. Akan tetapi dikarenakan engkau ingin berinfak, maka itu keadaan yang afdal. Dan juga engkau berangan-angan ingin kaya, di mana ketika engkau menahan uang tadi, berangan-angan apa? Ingin kaya. Akan tetapi engkau paksakan untuk bersedekah lillah dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, engkau keluarkan harta tadi. Itu sedekah yang afdal. Wa takhsha al-faqr, yang dimana engkau ketika engkau mengeluarkan, engkau takut miskin. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada engkau. Maka ketika keadaan itu engkau bersedekah, maka itu adalah merupakan sedekah yang afdal. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Wa sadaqah fil haramain asy-syarifain afdal li amrillahi biha fi qoulihi ta'ala faqulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Baik. Wa sadaqah fil haramain, sedekah engkau mensedekahkan fil haramain, yaitu Mekah dan Madinah syarifain, dua kota yang mulia, maka itu afdal. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dari ayat surat Al-Hajj, faqulu minha, dan makanlah sebagian darinya. Wa'at'imu al-ba'is al-faqir, dan sebagiannya lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang faqir. Nah, dalam ayat ini yakni sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa ketika engkau melaksanakan manasik haji, yang di mana tanggal dari 10 Dzulhijjah, engkau menyembelih, kemudian engkau bagikan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang yang membutuhkan, dan itu adalah merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang di mana diberikan kemudahan untuk melaksanakan haji. Fa hadhihi ni'mah 'azimah. Ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berkurban di, bisa menyembelih di Mekah tanggal 10 Dzulhijjah sebagai tanda rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini sedekah fil haramain asy-syarifain wa afdal. Naam. Wa sadaqah fi raqala afidahullah taala wa sadaqah fi ramadan afdal. Dan bersedekah di bulan Ramadan itu afdal. Liqali Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Ibn Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, termasuk orang-orang Nabi termasuk orang yang paling dermawan. Ibn Abbas mengatakan bahwa Nabi termasuk orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan bahkan ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Dan juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril. Fa kana ajwada bil khair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang paling dermawan bil khair, dengan melakukan kebaikan. Minar rihil mursalah, dari rih, angin yang berhembus. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Dan juga Nabi orang yang paling dermawan ketika pada bulan Ramadan, yang di mana beliau selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan termasuk dari kebaikan-kebaikan, seorang bersedekah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, fahuwa min afdoli, termasuk dari bulan yang paling afdol. Limadha? Dikarenakan keutamaan-keutamaan di dalamnya pada bulan Ramadan. Dalam hadis disebutkan bahwa bulan Ramadan yang dimana dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Maka ketika waktu pada bulan Ramadan, kerjakanlah kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya, termasuk dengan seseorang bersedekah pada bulan Ramadan. Yang dimana seseorang berpuasa pada bulan Ramadan, dia bisa merasakan, menahan dari rasa laparnya, bisa menahan dari rasa hausnya, sehingga timbullah keinginannya untuk bersedekah ketika pada bulan itu. Maka sebagaimana di sini dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullah taala bahwa sedekah fi Ramadan huwa afdal. Naam. Yang berikutnya, qala hafizahullah taala wa sedekah fi awqatil haja afdal. Naam. Dan bersedekah fi waktu-waktu seseorang memerlukan, fahuwa afdal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman, aw it'amun fi yawmin dhi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Yatiman dha maqrabah, kepada anak-anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir, orang miskin yang sangat membutuhkan. Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir, ay qad laziqa bit-turab min al-hajati wad-darurah. Yani orang miskin tadi dikarenakan ia sangat fakir, sangat kelaparan, dia menempelkan, melekatkan perutnya ke tanah, minal hajah, suatu keperluan darurat untuk menahan laparnya tadi. sehingga di waktu-waktu orang-orang yang membutuhkan, nah, ada orang miskin yang sangat membutuhkan, anak-anak yatim yang sangat membutuhkan, maka ketika itu adalah merupakan sedekah yang waktu-waktu yang afdal. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka memerlukan. Qala hafizahullah ta'ala, kama anna sadaqah 'ala al-aqarib wal jiran afdal minha 'ala al-ab'adin. Dikatakan hafizahullah ta'ala bahwa sadaqah 'ala al-aqarib, sadaqah kepada kerabat-kerabat, wal jiran, dan sedekah kepada para tetangga, afdal, lebih utama, alal abadin, lebih utama dari orang-orang yang jauh. Faqad awsallahu bil aqarib wa ja'ala lahum haqqan ala qaribihim fi katsirin min al ayat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan bil aqarib kepada para kerabat, wa ja'ala lahum haqqan ala qaribihim, dan Allah telah menetapkan kepada mereka hak-haknya, fi katsirin min al ayat, dari banyak sekali ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atidal qurba haqqahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berikanlah haknya kepada kerabat-kerabat dekat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, was-sadaqah 'ala al-miskin sadaqah, wa 'ala dzir-rahim ifnani, as-sadaqah wasilah, rawahu khamsah wa ghairuhum. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa as-sadaqah 'ala al-miskin sadaqah, sedekah kepada orang miskin maka itu sedekah, sedangkan sedekah 'ala dzir-rahim, dan kepada orang-orang yang engkau menyambung tali silaturahmi, kerabat-kerabat, itu ada dua. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah wasilah, yaitu menyambung tali silaturahmi. Sehingga seseorang dia bersedekah kepada orang-orang terdekatnya, kepada tetangga-tetangganya, maka itu termasuk sedekah yang afdal. Di samping dia sedekah dan juga menyambung tali silaturahmi. Hadis rawahu khamsah wa ghairuhum. Dan hadis ini telah kita lalui pada pertemuan yang sebelumnya, dan hadis ini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih kama fil irwa. Tayyib. Wa fi sahihain ajran. Ajru qarabah wa ajru sadaqah. Dan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa dalam hadis disebutkan bahwa hadisnya cukup panjang. Nabi SAW mengatakan bahwa sedekah kepada kerabat itu dua pahala. Yang pertama, ajrul qarabah, dia mendapatkan pahala dengan menyambung tali silaturahmi. Yang kedua, ajrul sedekah, pahala dari sedekah. Sehingga ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar. Di samping dia bersedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala membantunya, dan juga dia mendapatkan pahala yaitu menyambung tali silaturahmi. Naam. Qala hafizahullah ta'ala, thumma alam anna fil mal huquqan siwa zakah. Kemudian ketahuilah bahwa di dalam harta di sana terdapat hak-hak yang wajib untuk ditunaikan selain dari zakat. Nahwal muwasah al-qarabah, yang diantaranya membantu orang-orang terdekat dari kerabat-kerabatnya. Wasilatul ikhwan, dan menyambung tali silaturahmi. Wa ita'is sa'il, memberi kepada orang yang meminta. Wa i'arati muhtaj, dan juga meminjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa indari ma'sir, dan memberi tenggang waktu kepada orang yang belum sempat untuk membayar hutangnya. Wa iqradil muqtarid, dan juga memberi pinjaman kepada orang-orang yang meminjam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak-hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Di dalam harta di sana terdapat hak selain zakat, yaitu membantu orang-orang yang terdekat dari kerabatnya, menyambung tali silaturahmi dan memberikan kepada orang yang meminta, meminjamkan kepada orang yang membutuhkan. Wa indari ma'sir, dan memberikan tenggang waktu kalau misalkan ada orang yang belum sempat untuk membayar hutangnya, maka berilah dia kesempatan waktu untuk dia mencari harta. Jangan didenda. Kadang di kita ada orang yang meminjamkan uang, kemudian dia telat waktu, didenda. Nah, dengan harus membayar uang yang lebih. Padahal mah ya jus. Ini termasuk dari riba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maisarah." Dan apabila orang yang meminjam uang itu dia mendapatkan kesulitan dalam membayarnya, Allah mengatakan fanadiratun ila maisarah, maka tunggulah, berikanlah tenggang waktu di waktu yang dia mampu untuk membayar hutang. Nah, berikan, mungkin dia ada suatu keperluan dan sebagainya, berikan waktu. Nah, qala hafidhahullahu ta'ala, wa yajibu id'amul ja'i' wa qari dhaif, dan wajib untuk memberi makan kepada orang yang kelaparan. Wa qari dhaif, dan wajib untuk menjamu dhaif, tamu. Wa kiswatul 'ari, dan memberikan pakaian kepada orang yang tidak mempunyai pakaian, orang yang telanjang, berikan pakaian kepada mereka. Wa saqyu adh-dham'an, dan memberi minum kepada orang yang kehausan. Bal dhahaba al-Imam Malik rahimahullahu taala ila annahu yajibu 'alal muslimin fida'u asrahum wa in istaghraqa dhalika amwalahum. Dan bahkan Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa wajib kepada kaum muslimin untuk menebus tawanan-tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir. Wa in istaghraqa dhalika amwalahum, walaupun mereka menghabiskan uangnya demi membantu tawanan-tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir. Karena ini termasuk dari ta'awun, saling membantu, saling tolong-menolong, dan kau akan mendapatkan pahala dengan apa yang kau telah lakukan. Yajibu it'amul ja'i, wajib untuk memberi makan kepada orang yang kelaparan. Nah, sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, au it'amun di yaumin di masghabah, firman Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi makan di hari terjadinya kelaparan. Wa qaryud dhaif, dan wajib untuk menjamu tamu. Jadi suatu kewajiban memuliakan mereka, menjamu mereka. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang yu'minu billah, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu. Naam. Wa kiswatul 'ari, memberikan pakaian kepada orang-orang yang tidak mempunyai pakaian, agar auratnya tertutup, tidak terbuka ke sana kemari, maka berikanlah pakaian. Wa saqyul dhaman, dan memberi minum orang yang kehausan. Naam. Tayyib. Qala afidahullah ta'ala kama annahu yashra'u liman hasala ala mali ala malin bihadratihi أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا كما أنه يشرع dan juga disyariatkan لمن حصل على مال yang dimana engkau mendapatkan harta bihadratihi unasun minal fuqara, ketika engkau mendapatkan harta di sana ada orang-orang yang miskin menyaksikan, orang-orang fuqara wal masakin melihat engkau mendapatkan harta, ayatasaddaq alaihim minhu, engkau bersedekah kepada mereka dengan harta tadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa tuhaqqahu yawma hasadih, dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza hadara al-qismata ulul qurba, dan apabila di waktu pembagian itu hadir kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, farzuquhum minhum, farzuquhum minhu, saya ulangi, farzuquhum minhu, dan berikanlah mereka dari harta itu, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang baik, yang dimana mereka menyaksikan kau mendapatkan harta di hadapan mereka, orang-orang miskin, orang-orang fuqara wal masakin, maka berikanlah kepada mereka bersedekah. Naam. Wa hadhihi min mahasin dinil Islam, dan ini adalah merupakan suatu kebaikan-kebaikan dari agama Islam. Li'annahu dinun al-muwasah wa rahmah, karena agama Islam ini adalah merupakan agama yang membantu satu dengan yang lain, dan agama yang rahmah, kasih sayang antara satu dengan yang lain. Wa dinut ta'awun wa ta'akhi fillah, dan termasuk dari agama yang saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Wa ta'akhi fillah, dan termasuk dari agama yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Fama ajmalahu min din wa ma ahkamahu min at-tashri', begitu indahnya agama ini, begitu mulianya syariat ini yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Naam. Nas'alullah taala ayarzuqana al-basirah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dengan al-basirah fi dinihi, dalam agamanya, wa tamassuk bi syari'atihi, dan berpegang teguh dengan syariatnya. Innahu sami'un mujib, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari Kitabuz Zakat dari awal sampai akhir, dan insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang baru dari kitab Mulakhas Fiqh, yaitu Kitab As-Siyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. طيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.